Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masih dalam bab as-sidq, kejujuran, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-58. Di sebagian nushah tertulis 59. Qala musannifu rahimallahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghaza nabiyyun minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghaza nabiyyun minal anbiya'i alaihim salawatu wasalam. Nah, seorang nabi dari kalangan para nabi, semoga salawat dan salam atasnya, atas mereka, berperang faqala, ya, ketika hendak berperang nabi tersebut menyatakan faqala liqaumihi la yatba'anni rajulun malaka bud'an ra'atin wa huwa yuridu ayyabni biha wa huwa yuridu ayyabni biha wa lamma yabni biha. Maka nabi tersebut berkata kepada kaumnya, la yatba'anni, janganlah ada yang mengikutiku, rajulun, seorang yang malaka bud'a imra'atin, yang dia hendak menggauli atau mengumpuli istrinya, wahuwa dalam keadaan yuridu ayyabni biha, dia hendak atau ingin mengumpuli istrinya, walama yabni biha, dan belum terrealisasikan. Wala ahadun, tidak pula seorang bana buyutan yang membangun rumah, walam yarfa suqufaha, dan belum menyelesaikannya, yakni belum memasang atapnya. Wala ahadun, tidak pula seorang ishtara ghanaman au khalifatin wa huwa yantadiru auladaha, tidak pula seorang yang dia membeli ghanam, kambing, atau khalifat, unta yang telah hamil, wa huwa yantadiru auladaha, dalam keadaan orang tersebut menunggu anaknya. Faghaza, maka nabi tersebut berperang, berangkat. fadana minal qaryah salatal asri au qariban min dzalik. Maka dia pun mendekat sampai ke sebuah qaryah, kampung, salatal asri pada waktu salat asar au qariban min dzalik, atau mendekati waktu tersebut. Faqala li syamsi, Nabi tersebut pun berkata kepada matahari, innaki ma'murah wa ana ma'murun, sesungguhnya engkau diperintah dan aku juga diperintah. Allahumma Allahumma bisha alaina. Nabi tersebut pun berdoa kepada Allah, ya Allah, tahanlah dia untuk kami. Fahubisat hatta fatahallahu alaihi. Maka matahari pun tertahan, berhenti, hingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada Nabi tersebut. Fajama'a ghanaim. Fajama'a ghanaima. Maka dia pun mengumpulkan ghanimah-ghanimah, harta rampasan perang, dikumpulkan olehnya. Faja'at yakni nara, maka datang, yaitu api, ya, dari atas langit. Liya'kulaha falam yat'amha, untuk memakannya, untuk melahapnya. Akan tetapi api tersebut tidak melahapnya. Faqala, maka Nabi itu pun mengatakan, inna fikum gululan, sesungguhnya di antara kalian ada pengkhianat. Iya, ada pengkhianat. Fal yubayyi'ni min kulli qabilatin rajulun, maka hendaknya setiap kabilah mewakili salah satu dari mereka untuk yubayyi'ni, berbaiat, bersumpah kepadaku. Kemudian falaziqat yadu rajulin biyadihi, maka tangan, ada tangan seseorang yang melekat, ya, biyadihi, di tangan Nabi tersebut. Faqala, maka Nabi tersebut mengatakan, fikum gulul, di kabilah kalian terdapat pengkhianat. Nah, fawi bayi ini kabilatuk, maka hendaknya seluruh, ya, kabilah, yakni orang yang ada di dalamnya, berbaiat atau bersumpah kepadaku. Falaziqat yadu rajulain au salasatun biyadihi. Maka ketika Nabi tersebut membaiat kabilah tersebut, nah, terdapat dua orang atau tiga orang yang tangannya melekat pada Nabi itu. Faqal, maka Nabi tersebut mengatakan, fikum gulul, kalianlah, ya, yang berkhianat. Faja'u, maka mereka mendatangkan biroksin misla roksi bakarin minadzahab, mendatangkan emas, ya, seukuran kepala bakar, kepala sapi. Nah, fawdha'aha, lalu diletakkanlah, ya, barang tersebut dikumpulkan bersama dengan ghanimah yang lainnya. Faja'atin naru fa'akalatha, maka datanglah api kemudian melahapnya. Falam tahilul ghanaima, na'am, falam tahilul ghanaimu qablana, maka ghanimah, harta rampasan perang, ya, itu tidak halal bagi kaum sebelum kita. Summa, kemudian ahallallahu lana al-ghanaima lamma ra'a dha'fana wa ajzana fa halaha lana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kepada kita harta rampasan perang tersebut ketika Allah melihat akan lemahnya kita. Kemudian fa halaha lana, Allah menghalalkan bagi kita. Muttafaqun alaih, hadis ini muttafaqun alaih. Di sini terdapat keterangan dari An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang makna al-khaliqat, nam al-khalifat, yakni dengan menfathah kha, iya kha, di fathah dan di kasrahnya huruf lam, khalifat. Maknanya adalah an-naqah al-hamil, iya, unta yang hamil. Baik, kita lihat keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Hadal hadis alladhi naqalahu al-mu'allifu fihi ayatun azimah. Hadis ini yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala terdapat tanda-tanda yang agung, yang besar. Fa'inna nabi alaih salatu wassalam haddasa an-nabiyyin minal anbiya'i alaihim salawatu wassalam. Karena Nabi alaihi salatu wassalam di sini menceritakan tentang seorang nabi, disebutkan dalam riwayat nabi tersebut adalah Yusa bin Nun. Nabi tersebut Yusa bin Nun. Naam. Di mana Rasul alaihi salatu wassalam menceritakan seorang nabi dari kalangan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, bahasanya nabi tersebut ghoza qauman umira bi jihadi, diperintahkan untuk, ya, berjihad melawan mereka. Lakinnahu, akan tapi, ya, nabi tersebut mana'a, melarang kula insan, setiap orang yang akoda ala imra'atin, yang mengikat janji, yakni yang baru saja menikah, naam, walam yadkhul biha, dan belum melakukan dukhul, yakni mengumpulinya. Demikian pula nabi tersebut juga melarang kula insan, setiap orang yang membeli atau membangun rumah walam yarfa saqfahu, yang belum menyelesaikan atapnya, rumah tersebut belum selesai, dilarang oleh nabi alaihi salam nabi tersebut. Wa qula insan, demikian pula ketika hendak berjihad, nabi tersebut juga melarang seorang yang ishtara ghanaman au khalifatin, yang telah membeli domba, kambing, atau unta yang hamil. Wahua, dalam keadaan orang tersebut menunggu auladaha, anaknya yang akan lahir. Ya, anak dari binatang yang dia beli. Kenapa nabi tersebut melarang mereka ini? Wadzalika li'anna haula yakununa mashulin bima ahamm. Di mana yang demikian itu keadaan orang yang ingin sekali, ya, memiliki keinginan yang disebutkan di atas tadi, ini keadaannya mashulin, sibuk, ya, pikirannya sibuk dengan, naam, apa yang dia inginkan, dia angan-angankan. Disebutkan di sini farrajul mutazawwij, seorang yang menikah, masyhulun, dia sibuk dengan bizaujati, dengan istrinya. Allati lam yadkhul biha, yang dia belum mengumpulinya. Fahuwa bi syauqin ilayya, dalam keadaan dia sangat menginginkannya. Naam. Demikian pula rajulul ladzi rafa'a baitan, orang yang membangun sebuah rumah, dan belum menyelesaikannya. Dia juga ingin untuk menempatinya, sehingga pikirannya pun mustaghil, disibukkan dengan rumah tersebut. Taib. Demikian pula orang yang memiliki domba ataupun unta yang hamil, yang hendak melahirkan untanya tadi, dia juga tersibukkan dengan hal tersebut. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wal jihadu yambaghi ayyakuna al insanu fihi mutafarriqa. Ya, jihad semestinya seorang ketika itu dalam keadaan mutafarriq, lapang, kosong. Ya, dalam keadaan tidak tersibukkan dengan hal-hal yang disebutkan di atas. Laisa lahu hammun illal jihad. Tidak ada keinginan kecuali al-jihad, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza faragta fansab." Jika engkau telah usai, disebutkan di sini ai, kata Ibnu Utsaimin, "Idza faragta min syu'uni dunya bihaitsu la tashtaghilu biha fansab lil ibadah." Apabila engkau telah usai min syu'uni dunia, dari urusan-urusan dunia, di mana la tashtagilu, engkau tidak tersibukkan dengan urusan-urusan tadi, fangsob, maka tataplah untuk ibadah yang berikutnya. Naam. Nabi juga bersabda dalam sabdanya, La sholata bihadrati ta'am. Tidak ada sholat al-hasilah, yang dihasilkan, yang sempurna, al-kamilah, bihadrati ta'am, dengan adanya makanan. Tidak dia menyantap makanan tersebut. Sudah dihidangkan dalam keadaan lapar, dikumandangkan azan. Meskipun para ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang mengatakan wajib untuk makan dulu. Ada yang mengatakan hukumnya hanya makruh. Ketika dia meninggalkan makanan tersebut. Sholat dalam keadaan meninggalkan makanan tersebut. Akan tetapi, jika dia mampu untuk tidak tersibukkan dengannya, intinya adalah khusyuk di dalam sholatnya, tidak terganggu. Maka para ulama mengatakan yang demikian boleh. Walahu yudafi'ul ahbasan. Demikian pula tidak pula seorang yang menahan dua jalan, yaitu menahan kencing atau menahan buang air besar. Di sini dinafikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, la salata al-hasilah. Tidak ada sholat yang dihasilkan atau yang sempurna ketika orang tersebut dalam keadaan seperti ini. 6. Lajnah daimah di sana yang diketahui oleh Ibnu Baz rahimahullah taala mengatakan yang demikian ini la yajuz, tidak sepantasnya, tidak boleh ketika dalam keadaan seperti ini hendaknya dia menyelesaikan apa yang menjadi hajatnya ini. Bukan berarti dia beralasan ketika hendak sholat, sudah tahu jamnya, menyediakan makanan atau yang semacamnya, dia seperti itu. Akan tetapi, ketika dia mengalami hal yang seperti ini, maka dia dahulukan sehingga sholatnya akan khusyuk. Thayyib. Berikutnya kata beliau rahimahullah taala, fadalla ala annahu yanbaghi lil insani idza arada ta'atan ay yufarriga qalbahu wa badanahu laha. Maka sebatasnya bagi seseorang idza arada, dia jika ingin melakukan ta'atan, suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ay yufarriga qalbahu wa badanahu laha, hendaknya dia mengosongkan, yakni tidak tersibukkan kalbunya, demikian pula anggota badannya, fokus kepada ketaatan tersebut. Tidak berpikiran lagi. Naam. Wa hatta yu'addiha 'ala mahlin wa tumaninatin wa insiradin wa insirahi sadrin. Sehingga dia melakukannya, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya secara mahlin, pelan-pelan, tumaknina, tenang ya, dengan lapang dada. Tidak ada pikiran-pikiran yang lainnya, tidak tersebutkan dengan urusan dunianya. Baik. Kemudian yang berikutnya kata Ibnu Utsaimin, Nabi tersebut berperang ya, summa idza innahu ghaza fanazala bil qaum. Dia pun singgah di suatu tempat ya, di kampung ba'da salatil asr, setelah salat asr. Waqad aqbala lail, dan malam ya akan tiba. Wa khafa in aghlama al-lail alla yakuna hunaka intisar. Dan dia khawatir, Nabi tersebut khawatir jikalau malam datang menjadi gelap. Ya. Di sana tidak ada pertolongan. Artinya tidak tahu ketika gelap mana lawan, ya, mana teman. Sehingga Nabi tersebut yukhatibu syamsa, berbicara kepada matahari. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan anti ma'murah. Engkau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ana ma'murun. Demikian pula aku juga diperintah. Akan tapi di sini perintah urusan matahari merupakan amrun kauni. Iya. Sifatnya adalah kauniyah. Adapun perkara Nabi tersebut adalah amrun syar'i, perkara syar'i. Naam. Yaitu diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini wa syamsu ma'muratun antasira haitsu amarahu Allahu azza wajal. Matahari diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beredar. Iya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim." Dan matahari tajri, berjalan, beredar, li mustaqarril laha, di tempat peredarannya. "Dzalika taqdirul azizil alim." Yang demikian merupakan takdir, ketetapan ya, Al-Aziz Al-Alim, yang maha perkasa lagi maha berilmu. Naam. Tayyib, di sini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang naam mengatakan bahwasanya pusat tata surya adalah apa? Matahari, sehingga planet yang lainnya mengitari matahari. Iya, ini jelas-jelas menustakan Al-Qur'an. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan asy-syamsu tajri, matahari berjalan, beredar. Iya. Bukan buminya yang berjalan. Naam. Kalau bumi berjalan kita mungkin kayak orang mabuk mungkin ya, kentoyangan gitu. Taib. Naam. Bumi berputar pada porosnya. Kalau misalkan bumi berputar terus gitu. Naam. Ya, mungkin kalau berputar mataharinya di sini ya. Siang, malam siang, malam siang, malam siang, malam gitu ya, gelap, terang gitu. Nah, wallahu taala alam. Itu teori-teori yang wallahu alam ya, intinya mendustakan Al-Qur'an. Mereka mengatakan bahasanya yang berputar adalah bumi, bukan matahari. Padahal Al-Qur'an menjelaskan asy-syamsu tajri, matahari berjalan beredar pada tempatnya. Nah, kata Ibn Taimin, semenjak mundu khalaqahallahu azza wajal wa hiya sa'iratun haitsu naam umirat. Naam. Semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, menciptakan matahari, wa hiya, maka matahari sa'irah, senantiasa berjalan. sesuai dengan umir, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. La tataqaddam wala tataakhir wala tanzil wala tartafi'. Jadi tidak ya mendahului apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pula terlambat. Ya. Tidak mendahului dari waktu yang ditetapkan, tidak pula terlambat. Nah. Tidak pula rendah, tidak pula ya agak jauh. Ya pas posisinya seperti itu. Nah. Baik. Ini maha ya besarnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua itu. Nah. Kemudian Nabi tersebut menyatakan Allahumma fahbisha anna. Ya. Ya Allah, tahanlah matahari untuk kami. Fahbisallahu asy-syamsa wa lam taghib fi waqtiha. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menahan matahari dan tidak tenggelam fi waqtiha pada waktu tenggelamnya. Hatta ghaza hadzan nabiyyu wa ghanima ghanaima katsirah. Hingga nabi tersebut pun berperang. Naam. Dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan kepada nabi tersebut. Dia pun mendapatkan ghanimah, harta yang rampasan perang yang banyak. Walamma tatkala ghanaima al-ghanaim, beliau nabi tersebut mendapatkan ghanimah yang banyak tersebut. Kata Ibnu Sulaimin, wa kanatil ghanaimu fil umami sabiqah la tahil. Ghanimah pada umat-umat sebelum kita itu tidak halal bagi mereka. Nah, la tahilu lil huzat. Tidak halal bagi mereka, orang-orang yang berperang tersebut. Bal hillu al ghanaimu min khasaisi hadhil ummah. Walillahil hamd. Akan tapi dihalalkan ghanimah, harta rampasan perang. Ya. Ini termasuk khosois, kekhususan hadihil ummah. Kekhususan umat Islamiyah, umatnya Rasul alaihi salatu wasalam. Amal umam sabiqah. Ya, ada pun umat yang sebelumnya. Fakanu yajma'una. Mereka mengumpulkan al-ghanaim. Ghanimah-ghanimah tersebut. Fatanzil alaiha narun, kemudian akan turun dari langit ya minas sama api yang akan melahapnya. Nah, yang akan melahapnya. Akan tapi di kisah tersebut lam ta'kulha. Nam lam ta'kulha. Api itu tidak memakannya, tidak turun. Naam. Sehingga qala hadzan nabi tersebut mengatakan fiikum ghulul. Di antara kalian ada pengkhianat. Summa kemudian Nabi tersebut memerintahkan setiap kabilah yang ada untuk ayataqaddam, mendatangkan wakil salah satu dari mereka untuk bersumpah di hadapan Nabi tersebut. Ala annahu la ghulul. Ya, bersumpah menyatakan bahasanya tidak ada pengkhianat di antara mereka. Maka ketika bayau, ketika bersumpah ya pada nabi tersebut, ada yang menempel tangannya. Subhanallah, tangannya dari mereka, dari salah satu dari mereka menempel pada tangan nabi tersebut. Ketika hal tersebut terjadi, tiba-tiba tangannya menempel, nabi tersebut mengatakan fikum gulul. Ai al-qabilatu hadhihi, pada kabilah ini, pada kabilah kalian ini terdapat pengkhianat. Kemudian diperintahkan pada setiap dari mereka, setiap kabilah, setiap orang dalam kabilah tersebut, ini yang tangannya tadi menempel salah satu dari mereka itu, untuk berbaiat seluruhnya. Sehingga ada dua atau tiga orang ya, yang ya benar-benar menyimpan, menyembunyikan Nah, maka Nabi tersebut menyatakan fikum gulul, di antara kalian atau pada kalian, ya, kalian inilah yang menyimpan atau yang berkhianat. Faja'u bihi, lalu didatangkan apa yang mereka simpan, ya. Disebutkan di sini al-ghulul huwa sariqah, yaitu mencuri, curian minal ghanimah, dari harta rampasan perang, ya, disembunyikan darinya. Tayib. Ketika sudah diberikan falam maji'a dan diletakkan, maka api tersebut pun melahapnya. Subhanallah. Ini termasuk dari min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara keterangan yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Di sini terdapat sekian faedah yang banyak yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Ya, kita baca sebagian dari faedah hadis tersebut. Minha di antaranya, anal jihada masyru'un fil umami sabiqah, bahwasanya syariat jihad ini juga disyariatkan fil umami sabiqah, pada umat-umat yang telah lalu sebelum kita, mereka juga disyariatkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kama huwa masyru'un fi hadhil ummah, sebagaimana ya perkara tersebut juga disyariatkan pada umat ini. Wa qadala ala hadza kitabullah, sungguh perkara ini telah ditunjukkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya, fi qaulihi, pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa kayyin min nabiyyin qatala ma'hu ribbiyyuna katsira wiripiyuna kasirun fama wahanu lima asabahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak min nabiyin, dari nabi, ya, qatala, yang berperang, yang berjihad, nah, ma'ahu, bersamanya, ribiyuna kasirun, ya, sejumlah banyak, ya, dari ribiyun, pengikut nabi tersebut. Fama wahanu lima asabahum, maka tidaklah melemahkan mereka, lima asabahum, terhadap apa yang menimpa mereka, fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa madha'u, tidak pula, ya, sama melemahkan mereka, wa mastakanu, dan tidak pula menyerah pada musuh-musuh mereka. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya syariat jihad juga disyariatkan, ya, kepada umat sebelum kita. Wa kadzalika kisah Talut wa Jalut, kisah tentang Talut dan Jalut. Demikian pula, ya, kisah Talut, Jalut dan Nabi Daud alaihi salatu wassalam dalam surat Al-Baqarah. Nah, tayyib, mungkin ini yang bisa kita ambil. Insyaallah di kesempatan berikutnya binillahi taala akan kita selesaikan fawaid yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.